إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد جماعة سكاليان semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini 28 Ramadan kita akan membahas ini merupakan kajian terakhir kita di bulan Ramadan. Yaitu seputar zakat al-fitr yang juga disebut dengan fitr. Ya, ini kita sekarang sudah berada di penghujung Ramadan, di akhir perjuangan hari-hari kesabaran kita di bulan yang dinamai oleh Nabi SAW dengan Syahrus Sabr. Ya, pada hadis Nabi SAW yang mengatakan Saumu, Nabi mengatakan Syahrus Sabr wa Saumu wa Siyamu Salata di ayami min kulli syahr ka Siyamid Dahr. Puasa sebulan penuh di bulan kesabaran. Nanti mengatakannya sebagai bulan kesabaran. Ditambah dengan puasa sunnah setelahnya setiap bulan, 3 hari setiap bulan, itu bagaikan puasa setahun penuh, karena al-hasanatu bi'asyri amsalih, satu kebaikan itu minimal ganjarannya 10. Berarti jika setiap bulan kita berpuasa 3 hari, 3 kali 10 berarti 30, senilai 1 bulan, berarti itu bagaikan puasa setahun, kata Nabi SAW. Kita sekarang di akhir perjuangan kita bersabar menyelesaikan kewajiban kita sebagai insan yang beriman, melaksanakan kewajiban puasa Ramadan, bersabar menyebabkan diri dari hal-hal yang bisa membatalkan puasa kita, makan, minum dan membatalkan puasa yang telah ditetapkan, dan juga menyabarkan diri menghindari kemungkaran-kemungkaran, maksiat-maksiat yang meskipun tidak akan membatalkan puasa, akan tetapi maksiat-maksiat yang dilakukan ketika berpuasa itu akan mengurangi pahala puasa kita, mengganggu kesempurnaan puasa kita. Ya, sehingga ada sebagian orang yang dikatakan oleh Nabi SAW rubba sha'imin qadduhu min siyamihi al-ju'a al-akhar. Boleh jadi ada orang yang berpuasa, bagian yang dia dapatkan dari puasanya hanya semata lapar dan haus, artinya tidak dapat pahala puasanya sama, lepas tanggung jawab, namun tidak ada pahala karena penuh dengan kemaksiatan yang dia lakukan saat berpuasa. Namun bagaimanapun juga, kita sebagai manusia biasa, sebagai bani Adam yang lemah, tentunya tidak luput dari al-lagwa wal-rafath, tidak luput dari hal-hal yang sia-sia yang kita lakukan, bahkan al-rafath, yaitu perkara yang keji, yang mungkin sempat terlontar dari ucapan kita, ucapan yang keji. Nah, Allah Subhanahu wa Taala, kesempurnaan syariat, dan Allah Subhanahu wa Taala Maha tahu kelemahan kita hambanya, masih dibukakan peluang untuk menutupi kekurangan-kekurangan dari puasa-puasa kita yang mungkin sempat ternodai oleh kesia-siaan, hal-hal yang sia-sia, yang maksud ucapan dan perbuatan yang sia-sia ataupun yang bersifat keji, itu bisa dibersihkan dengan menunaikan zakat fitrah. Ya, karena Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan tuhmatan lil matakin wa tuhmatan lil shaim, tuhmatan lil shaim wa tuhmatan lil shaim, tuhmatan lil shaim. Zakat fitrah itu untuk pembersih bagi orang yang berpuasa, minal lagwi war rafath, tuhratan lis-shaim minal lagwi war rafath, membersihkan orang berpuasa dari hal-hal yang sia-sia dan yang bersifat keji. Ya, dan ini adalah kesempatan untuk membersihkan hal-hal yang mungkin terjadi dari kita selama berpuasa. Oleh karena itu, kita pada kesempatan ini akan membahas tentang seputar zakat fitrah dari banyak perkara yang penting kita ketahui, mulai dari penamaan zakat al-fitrah dan juga disebut fitrah. Kenapa disebut zakat al-fitrah dan ada yang mengatakan fitrah? Ya, pada hadis Ibn Umar disebutkan farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitrah min Ramadan, min Ramadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan, memfardukan zakat al-fitrah dari Ramadan. Al-fitr artinya berbuka, mengakhiri Ramadan. Al-fitr min Ramadan artinya berbuka, mengakhiri puasa dari bulan Ramadan. Jadi zakatul fitr berdasarkan ini artinya zakat yang disyariatkan saat karena mengakhiri puasa Ramadan. Ya, ada pula pendapat yang mengatakan bahwa zakat al-fitr itu adalah zakat jiwa, maka disebut zakat fitrah. Fitrah manusia ini fitrah jiwa. Ya, ada yang berpendapat begitu. Jadi dua versi kanan-kanan. Ada yang meninjau bahwa zakat al-fitr itu maksudnya zakat karena berbuka mengakhiri Ramadan. Ada juga yang mengatakan itu dinamakan zakat fitrah karena ya zakat jiwa fitrah ya manusia. Namun yang pertama lebih tepat, Allahu a'lam. Adapun istilah fitrah itu memang disebutkan oleh ulama, diantaranya yang tadi sebutkan Al-Imam An-Nawawi, salah satu ahli hadis dan ahli fikih fuqaha Syafi'iyah, mazhab Syafi'i. dalam kitabnya Al-Majmu' menyebutkan bahwa zakat yang dikeluarkan, ya, zakat yang dikeluarkan itu diistilahkan dengan fitrah. Zakat yang dikeluarkan diistilahkan dengan fitrah. Oleh karena itu kita menemukan ulama pada kitab-kitab mereka ketika menyebutkan tentang zakatnya, yakni harta yang dikeluarkan ini yang dizakatkan, mereka hanya mengatakan fitrah, fitrah. Jadi kesimpulannya, ya, tidak ada masalah. Kan ini tempat ada yang menanyakan, mana yang benar, zakat fitri atau zakat fitrah? Nah, jadi dua istilah ini memang ada di kalangan ulama, ya, kita mengatakan zakat fitrah atau zakat fitrah. Adapun dari segi mana yang lebih tepat, dari tinjauan makna, ya, apakah zakat fitrah itu memang zakat karena fitr yakni berbuka di Ramadan atau karena terkait dengan jiwa, maka berdasarkan riwayat hadis Ibnu Umar yang telah disebutkan tadi, lebih tepat karena berbuka mengakhiri Ramadan. Iya. Meskipun itu juga tidak terlepas tentunya dari kebersihan jiwa, karena ini terkait hikmah disyariatkannya telah disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, "Tuhuratul Isra'im minal lagwi war rafath," sebagai pembersih jiwa orang yang berpuasa dari hal-hal yang sia-sia dan yang bersifat keji ketika berpuasa. Zakat ini diwajibkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan zakat mal. Zakat mal lain lagi. Ya. Ini zakat fitrah. Dan banyak perbedaan antara zakat mal dengan zakat fitrah. Zakat fitrah. Nah, zakat fitrah pada hadis Ibnu Umar dan hadis Ibnu Abbas muttafaqun alaih, faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitr sha'an min tamrin aw sha'an min sha'irin 'ala al-'abdi wal hurri والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. رسول الله صلى الله عليه وسلم telah mewajibkan zakat al-fitr berupa satu sha'. Satu sha' itu takaran, akan kita bahas nanti berapa nilai satu sha'. Satu sha' berupa tamar. Tamar adalah kurma kering. Ya. Kurma yang basah yang segar, buah yang segar disebut rutab. Jika kemudian sudah dipetik kemudian dikeringkan, mengerut menjadi tamar, kurma kering. Ini yang sampai ke negeri kita, sudah biasa kita konsumsi terutama di bulan Ramadan. Ya. Au sha'an min sha'ir atau satu sha' gandum sha'ir. Diwajibkan mengenai substansinya akan dibahas nanti, bahwa dipetik mana dari ini yang tadi tanya sangat menunjukkan ini nanti bahwa yang dimaksud di situ adalah makanan pokok negeri setempat, yakni tepatnya di negeri kita berada. Makanan pokok mereka di sana, ya, diantaranya adalah kurma kering, gandum sha'ir dan yang lain di negeri kita berada. Ala al-'abdi wal hurr, diwajibkan atas budak sahaya. Ya, ini jika ada perbudakan yang syar'i, di zaman kita tidak ada. Wal hurr dan orang merdeka, alhamdulillah kita semua berstatus merdeka, tidak ada di antara kita yang diperbudak. Ya, kita semua merdeka. Wa dzakari wal untha, orang jenis laki-laki dan wanita. Wassagiri wal kabir, anak kecil dan orang dewasa. Minal muslimin, dari kalangan kaum muslimin. Hadis ini umum. Hadis ini umum. Meliputi seluruh kaum muslimin dari seluruh kalangan. Oleh karena itu kata ulama, umum meliputi seluruh kaum muslimin dari seluruh kalangan, laki-laki, wanita, ya, merdeka dan muda, juga orang dewasa dan anak kecil, meskipun dia tidak berpuasa, karena hadisnya umum, maknanya umum, tidak ada di situ pembatasan bagi yang berpuasa. Berarti meliputi yang berpuasa dan yang tidak berpuasa, meliputi orang gila dan anak kecil, bayi sekalipun, masuk dalam keumuman makna orang dewasa, laki-laki, wanita, termasuk orang gila, masuk dalam keumuman makna anak kecil, ya, bayi sekalipun, semuanya terkena kewajiban zakat al-fitrah. Ya. Nah, jika demikian, jangan timbul pertanyaan. Nabi kan mengatakan bahwa tujuannya fuhrotan lisso'in minallah wa rahmah. Hikmahnya adalah untuk membersih orang yang berpuasa dari hal yang sia-sia dan yang keji. Bagaimana dengan orang gila yang tidak berpuasa? Bukankanlah anak kecil yang belum berakal, bayi, anak kecil belum mumayyiz, belum baligh, ya, yang mumayyiz, yang tidak mumayyiz, belum berakal, bahkan bayi. Ya. Bagaimana dengan mereka? Dan dikatakan itu tujuannya untuk membersihkan orang berpuasa. Mereka tidak berpuasa. Dan ada juga wanita yang mungkin nifas selama Ramadan, sebulan penuh, tidak berpuasa. Kenapa tetap diwajibkan membayar zakat al-fitr? Jawaban kata ulama, di dalam sabda Nabi alaihissalam ada yang diistilahkan Nabi itu menyabdakan suatu perkara meninjau keumuman yang ada di umat. Apa yang umum di umat itu yang kemudian diangkat. Ya, tetapi yang lain yang segelintir itu mengikut. Ya. Jadi kharaja makhrajal ghalib istilah ulama. Sabda Nabi itu keluar memperhitungkan, ya, yang dominan di umat, yang dominan di umat, yang mayoritas tentunya berpuasa kan, dibandingkan persentase yang berpuasa dibandingkan yang tidak berpuasa, yang tidak berpuasa persentasenya sangat kecil. Jadi Nabi menyabdakan hal itu terkait dengan orang-orang yang berpuasa, yang itu yang mendominan. Tetapi keumuman makna hadis ini meliputi semuanya, meskipun yang tidak berpuasa, yang tidak bukanlah orang gila dan anak kecil. Ya, seperti itu. Sekarang permasalahannya, apakah masing-masing jiwa itu berkewajiban membayar zakat fitrahnya, zakat fitrahnya sendiri, atau yang berkewajiban adalah yang menanggung nafkah? Ini satu masalah yang diperdebatkan oleh ulama. Jika kita mengacu kepada hadis Ibnu Umar dan hadis Ibnu Abbas, dan ini muttafaq alaih, jelas kesalahannya dalam Sahih Bukhari dan Muslim, hadis yang kita dengar tadi, alal abdi, atas budak. Nah, budak, yang namanya budak, itu punya tuan yang memiliki dia. Budak itu dalam syariat tidak punya hak kepemilikan. Dia bagaikan harta, dikuasai dan dimiliki oleh sayyidnya, oleh tuannya. Oleh karena itu dia tidak punya hak milik. Jika dia bekerja, punya penghasilan, maka otomatis itu jadi milik tuannya. Berarti dia tidak punya harta. Oleh karena itu ada hadis lain dari Nabi dalam Sahih Muslim yang menunjukkan bahwa budak yang membayarkannya, budak muslim yang membayarkan zakatnya adalah tuannya. Ini jelas. Karena memang dia tidak punya harta. Baik. Dan atas orang yang merdeka, atas laki-laki dan wanita, atas orang dewasa dan anak kecil, atas masing-masing, ya, dari jiwa-jiwa itu, dari kalangan kaum muslimin, begitu yang tampak dari hadis. Oleh karena itu muncullah pendapat, dan ini pendapat Ibnu Hazm, didukung oleh diantaranya Asy-Syaukani, didukung oleh ulama di masa ini, ahli fatwa di masa ini di era modern adalah Ibnu Utsaimin, mendukung pendapatnya bahwa kewajiban zakat fitrah itu adalah tertuju ke masing-masing jiwa. Ya, siapapun dia, dia sendiri yang wajib membayarkan zakat fitrah. Baik dia seorang suami, dia seorang istri yang punya suami yang menanggung nafkahnya, istri itu sendiri yang wajib mengeluarkan zakat. Anak-anak yang ditanggung oleh orang tuanya jika punya kemampuan, dia sendiri yang wajib membayar zakat fitrahnya. Pada dasarnya begitu, berdasarkan hadis ini. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan yang bertanggung jawab membayarkan zakat fitrah adalah orang yang menanggung nafkah. Katakanlah kepala keluarga. Dia menanggung nafkah istrinya, anak-anaknya. Jika dia juga menanggung nafkah misalkan orang tuanya yang hidup bersamanya yang ditanggung nafkah dia, berarti dia juga yang bertanggung jawab. Siapa saja yang hidup dalam tanggungan nafkah dia dalam rumahnya, rumah tangganya, berarti dia yang mengeluarkan ya zakat fitrah mereka semua. Nah sekarang apa landasan, apa dasar dalil pendapat ini? Pendapat ini berdalil dengan hadis Ibnu Umar riwayat Ad-Dharqutni dan Al-Baihaqi yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW zakat al-fitr ala al-zakari wa kurta al-fahir wa al-kabir mimman tamunun. Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitr atas laki-laki dan wanita, anak-anak dan dewasa dari kalangan orang-orang yang kalian tanggung nafkahnya. Nah begitu bunyi hadis. Nah permasalahannya sekarang, hadis ini bagaimana? Apakah riwayat ini benar dari Rasulullah SAW? Permasalahannya di sini. Sebagian ulama telah menilai hadis ini, riwayat ini benar. Ya, gabungan riwayat ini dengan riwayat yang lain datang dari Ali bin Abi Thalib. Ada beberapa riwayat jika digabungkan bisa saling menguatkan, maka ini dijadikan dalil pendapat. Tetapi ketika dibahas lebih teliti, ya, didapati bahwa hadis Ibnu Umar ini tadi, riwayat Ibnu Umar dari Nabi SAW ada cacat. Yang benar adalah amalan Ibnu Umar. Keluarkan oleh Ad-Dharqutni bahwa Ibnu Umar biasa mengeluarkan zakat fitr untuk anak istrinya, keluarganya, amalannya beliau, bukan sabda dari Nabi SAW. Kemudian ada hadis Ali, ya, ada beberapa riwayat kelemahannya keras, cukup parah dalam ilmu mustalah ibnu hadis. Kelemahan hadis jika keras itu tidak bisa saling mendukung untuk kemudian diperbaiki dan dihasankan, tidak bisa. Nah, hanya ada satu riwayat yang mungkin untuk itu, untuk menjadi penguat, yang sanadnya terputus, namun yang lainnya keras semua kelemahan. Kesimpulan kami, wallahu a'lam, riwayat-riwayat itu semua tidak bisa saling menguatkan. Tidak bisa saling menguatkan. Ya. Meskipun dalam hadis Al-Albani rahimahullah menghasankan hadis ini dan berpegang dengan hadis ini, namun tampaknya tidak bisa. Wallahu a'lam. Itulah sebabnya kami secara pribadi dalam hal ini memilih pendapat yang mengatakan bahwa zakatul fitrah itu wajib bagi setiap jiwa, masing-masing jiwa yang berkewajiban. Berdasarkan hadis yang jelas-jelas sahih muttafaq alaih dalam sahih Al-Bukhari dan Muslim tadi, atas seluruh kalangan dari kaum muslimin, yakni atas masing-masing jiwa. Wala taziru waziratu wizra ukhra. satu jiwa yang berbuat dosa akan menanggung akibatnya sendiri, tidak ditanggung oleh orang lain. Jadi kewajiban itu atas jiwa masing-masing. Jika tidak melaksanakan kewajiban, ya sendiri menanggung dosanya. Ya. Dengan demikian, ya, masing-masing sebagai seorang istri atau sebagai seorang anak yang ditanggung nafkah oleh kepada keluarga, berdasarkan ini hendaknya menunaikan zakat fitrahnya, fitrahnya sendiri jika memang mampu, ya. Namun meskipun demikian, tidak ada salahnya jika dibayarkan oleh kepala keluarga, sah, disertai niat dari masing-masing pihak tersebut dan disertai dengan ridhonya masing-masing, karena bayar zakat itu ibadah. Yang namanya ibadah harus ada niat, berarti harus ada niat beribadah, niat bayar zakat. Apakah mengeluarkan sendiri atau dibayarkan oleh kepala keluarga yang menanggung zakat? Boleh. Dia mengizinkan untuk dibayarkan. Boleh, tapi disertai niat dia bahwa dia niat mengeluarkan zakat, ya, dengan dibayarkan oleh kepala keluarga. Nah, ini diperhatikan. Amalan Ibnu Umar tadi, bahwa Ibnu Umar biasa mengeluarkan zakat fitrah dari keluarganya untuk keluarganya, ini menunjukkan hal itu. Menunjukkan hal itu bahwa itu sah dan boleh. Ya. Dan Ibnu Utsaimin mengatakan amalan salaf, pendahulu kita yang saleh di kalangan sahabat seperti Ibnu Umar, ya, maknanya, konotasinya seperti itu. Yakni mereka mengeluarkan zakat fitr untuk keluarganya dan istrinya dengan seizin mereka, dengan ridho mereka. Boleh jadi ada istri misalnya mengatakan saya ingin bayar sendiri, saya punya harta, saya ingin bayar sendiri. Nah, atau ada seorang anak mungkin punya simpanan uang, harta, dia ingin beli beras sendiri. Maka memang sebenarnya tanggung jawab itu kembali ke masing-masing. Tetapi jika ingin dibayarkan oleh, ya, suami ingin membayarkan zakat istrinya, orang tua ingin, sang ayah ingin membayarkan zakat anaknya, maka minta ridhonya dulu, minta izinnya. Ya, dia berniat dan dia izinkan, tidak masalah, seperti yang dicontohkan oleh salaf. Adapun yang terkena kewajiban ini tadi, ya, yang terkena kewajiban bayar zakat fitr itu tidak dipersyaratkan orang kaya. Tidak dipersyaratkan orang kaya. Kenapa? Karena pada hadis Ibnu Umar dan hadis Ibnu Abbas muttafaq alaih yang telah dibacakan tadi, atas budak, atas orang merdeka, atas laki-laki atau wanita, atas orang dewasa dan anak kecil dari kalangan kaum muslimin, tidak dikatakan di situ bagi yang kaya. Jadi beda dengan zakat mal. Adapun zakat mal itu orang kaya memang punya harta berlebih, ya, punya nisab, punya emas 85 gram, punya perak 595 gram, punya uang simpanan misalkan senilai seharga perak 595 gram, seharga nisab perak, ya, dan bertahan satu tahun, periode satu tahun hijriah, nisabnya tidak pernah berkurang di akhir tahun, wajib mengeluarkan zakat mal, ada aturannya. Adapun ini tidak, tetapi diwajibkan atas setiap jiwa dari kalangan kaum muslimin, kata Nabi Alaihissalam. Nah, jika demikian, muncullah pembahasan di kalangan ulama, apa yang menjadi kriteria kemampuan. Jadi yang namanya suatu kewajiban dalam syariat kita, dalam syariat Islam, itu selalu diikat dengan kemampuan. Ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani satu jiwa kecuali sesuai kemampuannya. Jadi yang wajib bayar zakat fitr itu adalah orang yang mampu. Apa kriteria mampu di sini? Sudah kita dengar, bukan kaya seperti pada zakat mal, tidak dipersyaratkan nisab. Tetapi apa kriterianya? Jumhur ulama, ya, yang menolak pendapat Abu Hanifah. Abu Hanifah yang mengatakan yang wajib bayar zakat fitrah itu adalah orang kaya yang punya nisab. Ini mereka Abu Hanifah ini gugur, ditolak oleh jumhur. Jumhur mengatakan kriterianya begini. Kriterianya adalah apabila seseorang memiliki harta lebih dari kebutuhan daruratnya, dari kebutuhan primernya, seperti rumah, ya, pakaian, kendaraan pribadi untuk usaha, misalkan profesi, dan kebutuhan nafkah dia bersama keluarganya khusus untuk malam Id dan hari Id. Jadi yang diperhitungkan adalah malam Id dan hari Id. Jika untuk kebutuhan darurat, kebutuhan primer dan nafkah wajib untuk malam Id dan hari Id terpenuhi, dia atau bersama keluarga, jika punya keluarga, kemudian ada kelebihan, maka kelebihannya ini wajib dibayarkan sebagai zakat fitrah. Itu kriteria kemampuan. Karena Nabi Alaihissalam menjadikannya sebagai tu'matan lil masakin, makanan bagi fakir miskin, agar fakir miskin itu ikut bergembira, ya, di hari raya Idul Fitri ada makanan di rumahnya yang bisa dia santap di malam Id dan hari Id dari zakat fitrah tersebut. Nah, ini yang menjadi pegangan, dan ini pendapat jumhur. Adapun pendapat Abu Hanifah yang persyaratkan harus kaya, punya nisab, itu yang diwajibkan bayar zakat fitrah, maka ini gugur, ini ditolak oleh jumhur, dan ini jelas tidak bisa dibenarkan, karena ini dikias, dianalogikan dengan zakat mal, dan itu beda. Nah, buktinya Nabi Al-Sulam pada hadis di Umar bin Abbas muttafaq alaih mengatakan wajib atas semua kalangan dari kaum muslimin tanpa persyaratan punya nisab, kaya. Kriterianya adalah itu, ya, jika ada kelebihan dari kebutuhan darurat, primer, nafkah wajib untuk malam Id dan hari Id, berarti wajib dia membayarkannya, mengeluarkannya. Ya. Nah, perhatikan dengan baik. Kapan saat wajibnya? Jadi jatuhnya kewajiban ini jatuhnya kapan? Ini juga ada pembahasannya. Harus diketahui, ya. Dan ada konsekuensi-konsekuensi hukum yang terbangun di atasnya. Kata Ahmad As-Syafi'i dan yang lainnya, Imam Ahmad As-Syafi'i dan yang lainnya, waktu jatuhnya kewajiban zakat al-fitr itu adalah saat terbenam matahari di malam Id. Saat terbenam matahari di malam Id. Bisa dipahami? Saat terbenam matahari di malam Id jatuh kewajiban bagi yang mampu saat itu. Kemampuan yang dimaksud kriteria ini sudah dijelaskan. Artinya apa? Ketika terbenam matahari malam Id, ada orang yang tidak mampu saat itu, tidak ada kelebihan dari harta yang dimilikinya, dari kebutuhan darurat, primer, dan nafkah wajibnya untuk malam Id hari Id saat itu, yang berarti tidak mampu saat terbenam matahari, berarti dia tidak wajib bayar zakat fitrah. Jadi tidak wajib bayar zakat fitrah. Jadi yang menentukan adalah saat terbenam matahari dia mampu. Kenapa? Waktu wajibnya adalah terbenamnya matahari pada Id, karena zakat al-fitr adalah zakat yang diwajibkan dikarenakan al-fitr min Ramadan, berbuka mengakhiri Ramadan. Ramadan berakhir dengan terbenamnya matahari pada Id. Juga karena zakat al-fitr dikatakan oleh Nabi tuhratan lisaim min al-lagwi wal-rafath, untuk pembersih orang yang berpuasa dari hal-hal yang sia-sia dan keji yang terjadi padanya saat berpuasa. Kapan itu berakhir puasa? Dengan terbenamnya matahari di malam Id. Jadi saat itu apabila mampu wajib. Jika saat itu dia tidak mampu, tidak wajib. Nah, dari sini ya muncul beberapa cabang masalah. Ya, termasuk di antaranya mungkin kami contohkan di sini. Ya. Berdasarkan pembahasan kita tadi, kriteria kemampuan bayar zakat fitr adalah apa yang sudah kita dengar dan itu mendapat jumhur. Berarti banyak orang yang terkena kewajiban bayar zakat fitr, fitrah, pada saat yang sama dia sebenarnya juga berhak dapat zakat fitr. Ini jangan, perkara ini jangan sampai ada yang bingung dalam hal ini. Ya. Karena zakatul fitr, fitrah itu adalah tu'matan lil masakin. Tujuannya dikeluarkan untuk fakir miskin. Apa definisi fakir miskin? Fakir miskin dalam syariat, fakir artinya tidak punya harta sama sekali. Tidak ada penghasilan sama sekali. Itu fakir. Miskin artinya punya penghasilan tetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan primernya, dia atau dia bersama keluarganya dalam setahun, rata-rata per bulan, dalam setahun tidak cukup, dia kekurangan untuk makan minumnya, pakaiannya, ya, rumahnya sifatnya primer, tidak cukup, itu miskin. Punya penghasilan tapi tidak cukup, punya harta tapi tidak cukup. Ya, itu yang berhak dapat zakat fitr dan juga berhak dapat zakat mal fakir miskin. Nanti ada pembahasan distribusi zakat mal dan zakat fitr. Ya, artinya ketika Nabi mengatakan tu'matan lil masakin, makanan bagi fakir miskin, berarti yang berhak dapat zakat fitr adalah fakir miskin. Fakir miskin definisinya sudah kita dengar tadi. Nah, boleh jadi fakir miskin ini dia kekurangan harta, ya, kekurangan ekonomi. Tapi boleh jadi saat matahari terbenam, dia punya kelebihan untuk kebutuhan malam Id dan hari Id, iya kan? Karena hanya itu tolak ukurnya, bukan untuk kebutuhan darurat primer dan nafkah wajibnya untuk sebulan atau setahun ke depan yang terkena kewajiban ini tadi. Tetapi kelebihan dari apa? Kebutuhan primernya, nafkah wajibnya untuk malam Id dan hari Id. Berarti boleh jadi ada kelebihan berat untuk dia makan, dia bersama keluarganya malam Id dan hari Id. Masih ada sisa, ada uang yang dia timbang, berarti wajib mengeluarkan zakat fitr. Begitu. Pada saat yang sama dia miskin, karena sebenarnya ekonominya dia tidak cukup, penghasilan hartanya tidak cukup untuk rata-rata per bulan, untuk jangka setahun itu tidak cukup. Dan bagi kekurangan dia tergolong miskin, berarti berhak mendapat apa? Zakat fitrah. Nah, ini ada unik, jadi butuh difahami. Ya. Beda dengan zakat mal. Zakat mal itu zakat emas, perak, uang dan yang lainnya, zakat mal itu memang diwajibkan untuk orang kaya. Dan mereka tidak boleh dapat zakat. Tidak boleh dapat zakat mal, tidak boleh dapat zakat fitrah. Bisa difahami ini? Nah, boleh jadi pula ada orang fakir atau miskin, tidak ada kelebihan di rumahnya sebenarnya. Tetapi dikarenakan dua hari misalkan atau satu hari sebelum Id sudah sampai pembagian beras zakat fitr kepadanya. Dia sudah menerima pembagian zakat fitr sekian karung misalkan. Ya. Karena dia memang fakir atau miskin, jadi berdapat. Dan ternyata ada yang menyegerakan penyaluran zakat fitrnya, disampaikan kepadanya, diserahkan kepadanya sehari atau dua hari atau tiga hari misalkan sebelum Id. Dan itu jumlahnya lumayan cukup, lebih daripada kebutuhan untuk malam dan hari Id. Maka ketika terbenam matahari malam Id, dia punya kemampuan. Iya kan? Difahami ini? Ketika terbenam matahari malam Id, mampu gak dia? Mampu. Kenapa kita mengatakan mampu? Di rumahnya ada banyak beras. Atau mungkin dia dapat jalurkan zakat mal, dapat zakat mal, punya uang. Meskipun asalnya fakir miskin, tapi saat terbenam matahari malam Id ada. Dan itu lebih daripada kebutuhan untuk malam Id dan hari Id. Berarti dia wajib membayarkan zakat fitrahnya dari harta yang dia miliki. Bisa dipahami? Nah, bahkan ulama mengatakan jika di rumah ada harta berupa perabot, perlengkapan, apa saja, dan itu hanya sekunder, itu sekunder bukan prima, dan itu bisa diuangkan, dijual untuk kemudian belikan beras untuk bayar zakat fitr, harus dia lakukan. Karena dia wajib bayar zakat fitr, wajib bayar zakat fitr, dan dia memiliki kelebihan harta. Ada perabot dan yang lainnya yang sifatnya hanya sekunder, kelebihan. Maka harus dia jual untuk kemudian dia berikan beras untuk bayar harga. Bisa dipahami? Ya. Nah ini, ya. Kemudian, barakallahu fikum. Pembahasan berikutnya adalah apa substansi fitrah yang dibarkan sebagai zakat fitrah yang ditetapkan dalam syariat dan berapa kadarnya. Pada hadis Ibnu Umar dan hadis Ibnu Abbas yang dibacakan tadi muttafaq alaih telah disebutkan bahwa Nabi memfardukan mewajibkan satu sa' tamr kurma kering. Ya, tamar itu kurma kering yang biasa kita konsumsi di selama Ramadan ini, yang kita disunnahkan berbuka dengan itu. Ya, yang lebih utama lagi berbuka dengan kurma basah yang masih segar, rutok namanya, itu tidak sampai ke kita. Nah, tidak sampai ke kita rutok yang basah itu, yang jadinya tidak sampai. Jauh orang Saudi, jauh. Yang sampai ke kita yang sudah kering, berkerut-kerut, itulah yang dimaksud tamar, kurma kering. Itu merupakan makanan pokok di sana, di zaman Nabi atau sekarang. Itu makanan pokok, makanan sehari-hari. Ya. Atau satu sok gandum syair. Di tempat mereka, ya, tidak ada beras, tapi gandum syair. Yakni dipetik dari hadis ini, bahwa yang diwajibkan adalah makanan pokok negeri setempat, dan ini diperjelas, ya, ini diperjelas dengan hadis Abu Sa'id Al-Khudri riwayat Al-Bukhari. Dalam Sahih Al-Bukhari ada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu mengatakan, "Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Atau dia mengatakan, "Kunna nukhriju ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam sa'an min ta'am." Yani Nabi memfardukan, mewajibkan zakatul fitr. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, kami kaum mukminin, para sahabat radhiyallahu anhum, di masa Nabi alaihi wasallam biasa mengeluarkan zakat fitr, fitrah, satu sa' dari ta'am, makanan pokok kami. Begitu bahasa Abu Sa'id, dari makanan pokok kami. Kemudian beliau menjelaskan, Abu Sa'id menjelaskan, "Wa kana ta'amuna yawmal idzin." "Wa kana ta'amuna yawmal idzin at-tamr was-sa'ir." At-tamr waz-zabib was-sa'ir wal-akif. Adalah makanan pokok kami, makanan pokok sehari-hari kami di masa itu, di masa Nabi, adalah kurma kering, kismis, zabib, yang asalnya apa? Jika masih segar, basah, berair, namanya anggur, inab. Ketika sudah dipetik dan dikeringkan, berturut-turut namanya kismis, zabib. Itu jadi makanan pokok di waktu ini, bersama dengan tamar. Gandum syair dan akit. Akit itu susu yang direbus, dipanaskan ya di atas api, kemudian dibiarkan sampai beku, padat, membatu, keras, juga merupakan makanan pokok sehari-hari mereka di masa itu, kata Abu Sa'id Al-Khudri. Jadi kata ulama, hadis ini menunjukkan bahwa zakat fitr itu wajib dikeluarkan dari makanan pokok negeri setempat. Kenapa kurma kering, zabib, gandum syair, dan susu yang membatu tadi, yang diparatkan sampai membatu itu, yang dikeluarkan di masa itu karena itu makanan pokok mereka, berdasarkan keterangan Abu Sa'id Al-Khudri. Berarti masing-masing negeri berkewajiban membayar zakat fitr dari makanan pokok mereka. Makanan pokok kita di negeri ini apa? Beras. Beras. Ya. Adapun kadarnya adalah satu sok. Satu sok itu ukuran takaran. Satu sok itu arba'atu amdad. Satu sok itu empat mud. Ya. Satu sok itu empat mud. Ya. Berapa nilainya satu sok? Yang satu sok itu adalah empat mud. Nah, kata ulama, sok yang dimaksud di sini adalah sok takaran Nabi. Soknya Nabi alaihi salatu wasallam. Nabi punya takaran, alat menakar, ya, untuk satu mud. Jadi empat mud senilai satu sok. Alat, ya, menakar Nabi, soknya Nabi itu, ya, itu yang menjadi patokan. Nah, seandainya setiap muslim punya, ya, punya alat menakar sok Nabi, maka jika hendak mengeluarkan zakat fitr, tinggal menakar beras dengan alatnya itu. Karena dia memiliki alat yang sama dengan ukuran sok, alat takar Nabi atau satu soknya Nabi. Nah, masalahnya ini sulit, kan? Nah, apalagi dari negeri yang jauh dari sana, dari Madinah. Nah, akhirnya ulama mereka, ya, berinisiatif untuk memudahkan kaum muslimin di belahan-belahan negeri Islam yang jauh. Mereka berusaha mengalihkan takaran satu sok Nabi tersebut ke bobot timbangan. Nah, sementara yang namanya suatu benda berat jenisnya berbeda-beda, kan? yang namanya beras ada kualitas bagus, berasnya beda dengan yang sedang, apalagi yang kurang bagus, kan beda. Ya. Sehingga di sini sifatnya pendekatan, takrib, istilah, pendekatan, kurang lebih. Nah, yang masyhur adalah yang difatwakan oleh Al-Lajnah Da'imah, Komite Fatwa, ya, Komite Fatwa dan Riset Penelitian Ilmiah Arab Saudi yang dipimpin oleh Al-Imam Mufti Am Kerajaan Arab Saudi, yaitu Al-Sheikh Abdul Aziz Ibn Baz. Mereka telah menimbang dan fatwa mereka itu senilai dengan 3 kilogram. Senilai 3 kilogram. Nah. Senilai 3 kilogram. Takriban kata mereka. Kira-kira. Ini prediksi kuatnya begitu. Artinya, insyaallah dengan mengeluarkan 3 kilogram beras sudah tidak akan kurang dari yang diwajibkan. Dan di negeri kita, pemerintah kita menetapkan berapa? 4 liter. Nah, kemarin saya minta di grup itu, minta tolong ada sebagian ikhwah yang coba tolong ambil 4 liter. Coba ditimbang. Untuk membandingkan. Ternyata hasilnya pun kurang lebih hampir sama. Artinya, jika itu dikeluarkan sudah aman. Insya Allah, itu sudah mencukupi apa yang di tidak kurang, ya, mungkin ada lebihnya, tidak masalah. Yang penting tidak kurang, ada kelebihan tidak masalah. Yang penting tidak kurang, dan itu sudah, ya, sudah kadar yang aman untuk sesuai dengan satu sa' Nabi SAW yang diwajibkan sebagai fitrah, insya Allah. Nah, bisa dipahami. Nah. Berarti tersisa dari pembahasan kita yaitu mengenai waktu membayarkan zakat fitrah. Apa yang telah kita bahas sebelumnya yaitu mengenai waktu jatuhnya kewajiban itu lain. Sudah dibahas tadi. Itu yang menentukan wajib tidaknya bayar zakat fitrah. Pembahasan ini sekarang adalah waktu mengeluarkannya, waktu menyerahkannya kepada yang berhak. Ya. Dan siapa yang berhak distribusinya, berarti dua pembahasan. Ya. Anda diingatkan lagi. Ya, Anda tidak boleh catatan. Jadi masih terjadi pembahasan ya. Kita bahas sekarang apanya waktu pembayaran menyampaikannya kepada yang berhak. Kemudian pembahasan terakhir lagi apa? Distribusinya siapa yang berhak. Nah, jadi Anda diingatkan nanti jika ini belum terbahas. Waktu pembayarannya menyampaikannya kepada yang berhak adalah yang jelas-jelas dipastikan. Ya. Karena itu merupakan redaksi hadis, nas redaksi hadis. Pada hadis Ibnu Umar bin Abdul Aziz. Ya. Nah, hadis Ibnu Umar pada riwayat Muslim disebutkan wa amara biha an tu'adda qabla khurujin nas ila shalah. Nabi alaihi salatu wassalam memerintahkan zakat fitr itu ditunaikan, dibayarkan, diserahkan sampai ke tangan fakir miskin yang berhak sebelum kaum muslimin keluar melaksanakan salat Id. Dan ini semakin jelas dengan hadis Ibnu Abbas, riwayat Abu Dawud dan yang lainnya. Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitr tuhratan lis-sha'im min al-adwi wal-rafath wa tu'matan lil-masakin faman addaha qabla as-salati fa hiya zakatun maqbula wa man addaha ba'da as-salati fa hiya shadaqatun min as-shadaqat. Rasulullah alaihi wasallam memfardukan, mewajibkan zakat al-fitr dalam rangka untuk membersihkan orang yang berpuasa dari hal-hal yang sia-sia dan yang keji, dan dalam rangka sebagai makanan bagi fakir miskin. Nabi memerintahkan dikeluarkan, Nabi mengatakan barang siapa mengeluarkannya, menunaikannya sebelum sholat Id, maka itu zakat yang diterima sah sebagai zakat fitrah, sebagai fitrah. Apabila dibayarkan setelah sholat, maka tidak sah dan hanya bernilai sedekah biasa. Nah, berarti disimpulkan dari sini, yang paling utama mengeluarkannya, menyampaikannya kepada fakir miskin yang berhak di pagi hari Id sebelum sholat. Itu yang paling utama. Jika memungkinkan, itu waktu yang paling utama. Ya. Tetapi hati-hati, jangan sampai luput, karena batas akhirnya adalah sholat Id. Jika sengaja menunda tanpa udzur, tanpa halangan yang dianggap udzur, yang dibenarkan sebagai udzur untuk dimaafkan, ya, ternyata tertunda sampai sholat Id dan tidak tertunaikan sampai sholat Id, setelah sholat Id baru kemudian dia tunaikan padahal tidak ada udzurnya, maka berdosa tidak membayarkan zakat fitrah. Itu hanya bernilai sedekah biasa. Kata yang hadis 15 sudah dibacakan. Karena dibatasi waktunya, batas akhirnya dari sana. Ini yang benar dari pendapat ulama. Tidak bisa, tidak sah jika ditunda secara benar. Beda kalau ada udzur. Misalkan lupa. Atau misalkan dia mewakilkan. Karena pembayaran zakat itu bisa diwakilkan. Baik zakat mal, zakat fitr bisa. Kita wakilkan kepada seseorang. Ya, atau kita wakilkan kepada panitia yang dibentuk lembaga-lembaga Islam atau ada masjid misalkan yang mengumpulkan, itu wakil baik. Ya. Apabila wakil atau diwakilkan ke seseorang, misalnya kita mau safar menjelang Id, kita mau pergi safar bersama keluarga, kita ingin membayarkan zakat fitr kita di tempat itu. Nah, maka kita wakilkan, kita serahkan uang kepadanya untuk nanti dibelikan beras agar ditunaikan sebagaimana perintah Nabi SAW. Atau kita titip beras untuk nanti ditunaikan. Qadar Allah, Allah menakdirkan dia lupa. Nah, begitu. Berarti kan udzur, tidak sengaja, lupa. Nah, pulang pas ternyata belum dibayarkan, ternyata lupa. Maka ini bisa disusul, disusul. Atau kita hanya sendiri, misalnya tersibukkan oleh sesuatu, kemudian sampai lupa misalkan membayarkannya sampai keluar waktunya, ya, yang ditetapkan dari itu sampai sholat Id, maka tetap boleh disusulkan dan sah, karena ada udzur. Adapun jika sengaja, maka tidak bisa. Nah, apakah boleh dimajukan? Apakah boleh dibayarkan sebelum malam Id dan sebelum hari Id? Malam Id jelas boleh. Ya, apalagi paginya, esoknya itu. Nah, mudah-mudahan. Tetapi sehari sebelum Id, dua hari sebelum Id, tiga hari sebelum Id, atau bahkan di awal Ramadan, apakah sudah boleh dikeluarkan? Ada beberapa mazhab di kalangan ulama. Pendapat yang paling longgar adalah mazhab Syafi'i. Mazhab fuqaha Syafi'iyah, mazhab Syafi'iyah, yang membolehkan pembayaran zakat fitr sejak awal Ramadan. Mereka menyamakan hukumnya secara qiyas analogi dengan memajukan pembayaran zakat mal. Karena zakat mal memang ada dalil yang menunjukkan boleh dimajukan pembayarannya meskipun haulnya belum tiba, setahun sebelumnya boleh. Itulah sebabnya biasa diajarkan dalam pembayaran zakat mal, jika kita punya, anggap uang misalkan, kita punya tabungan uang lebih daripada kebutuhan kita, nilai uang kita senilai seharga nisab perak yang ada di pasaran saat itu, nisab perak 595 gram. Nisab perak berapa? 595 gram. Kita cek harga perak per gram di pasaran sekian, sehingga 595 gram perak harganya sekian, sekian juta misalnya. Ketika kita punya uang senilai itu berarti nisab. Nisab untuk zakat uang. Ketika ini kita, nisab ini kita tipu, mulailah kita menghitung haulnya. Untuk kemudian nanti di akhir tahun, di tanggal yang datang, jadi wajib diteror, digoreng. Hitungan hijriah. Bulan depan ada lagi tambahan harta, ada tambahan 1 juta, tanggal sekian bulan depan, 2 bulan kemudian, 3 bulan kemudian, terus ada tambahan-tambahan. Nah, sebenarnya tambahannya itu, setelah nisab tambahan bulan 1 bulan berikutnya, 2 bulan berikutnya kan ada tambahan-tambahan. Itu sebenarnya wajibnya dikeluarkan zakatnya adalah saat umurnya masing-masing setahun. Jadi sebenarnya jika mau telaten, ya ini dikeluarkan sendiri-sendiri sesuai dengan umurnya, kerinya setahun, ya setahun. Tapi untuk kemudahan rukhsah, keringanan dalam syariat, ya untuk memudahkan karena boleh jadi rumit apalagi jika banyak jumlahnya, nah punya kesibukan dan kesulitan, ada kemudahan yaitu diakumulasi saja semuanya dengan nisab yang pertama itu di akhir tahun, di akhir periode nisab, tambahan-tambahannya di bulan-bulan berikutnya itu semuanya diakumulasi jadi satu, dikeluarkan 2,5% semuanya. Artinya apa? Tambahan-tambahan berikutnya itu dimajukan pembayaran zakatnya sebelum waktunya. Nah, dalam zakat mal itu ada dalilnya yang bisa. Maka fuqaha Syafi'iyah menganalogikan, mengkias zakatul fitr dengan itu, sehingga mereka mengatakan boleh sejak awal Ramadan. Dan pendapat ini memang sulit diingkari, sulit diingkari, ya, karena faktor yang terkait dengan zakat fitr adalah adanya Ramadan. Namun yang lebih hati-hati, ya, adalah riwayat dari Imam Ahmad, dan ada dua riwayat dari Imam Ahmad. Ada dua riwayat dari Imam Ahmad. Ya, ini sesuai dengan amaran sahabat, mengacu kepada contoh yang dicontohkan sahabat dalam beramal dalam masalah ini. Ada riwayat dari Imam Ahmad mengatakan boleh dimajukan 2 hari sebelum Id. Jadi 2 hari sebelum Id ini sudah diserahkan ke fakir miskin. Karena ada riwayat akhir dari Ibnu Umar, riwayat Al-Bukhari dan Abu Daud, Ibnu Umar kana yukhriju zakat al-fitr yu'ti liman yaqbidu yawmain qabla al-Id. Dia memberikannya kepada yang mengambil, mengumpulkan zakat fitr itu 2 hari sebelum Id. 2 hari sebelum Id. Ini yang menjadi pegangan Salah satu riwayat Ahmad, dan itu yang menjadi madhab Hambali. Dua hari sebelum Id, kita mendapati beberapa fuqaha Hanabila menfatwakan itu, misalkan Syekh Shalih Al-Fauzan, ya, itu dari kalangan fuqaha Hanabila menfatwakan ini. Ibnu Utsaimin dalam Syarhul Mumti menyebutkan ini, ya, sesuai dengan apa yang disebutkan dalam Zadul Mustaqni' kitab tersebut. Jadi madhab Hanabila dua hari sebelum Id tidak boleh disyaratkan. Ada contoh dari sahabat Ibnu Umar. Riwayat yang kedua dari Ahmad mengatakan boleh tiga hari sebelum Id sudah diserahkan ke fakir miskin, karena ada asar lain dari Ibnu Umar dikeluarkan oleh Malik dalam kitab Muwatta. Malik meriwayatkannya dari Nafi' dari Ibnu Umar bahwa Ibnu Umar yukhriju zakatahu liman yujma' indahu yawmain aw thalath ayyam qabla al-Id. Dia menyerahkan zakatnya kepada yang dikumpulkan zakat itu di sisinya dua atau tiga hari sebelum Id. Dan sanad ini termasuk sanad yang paling sahih di dunia. Malik, Nafi', Ibnu Umar. Jadi pernah Ibnu Umar juga menyerahkannya tiga hari sebelum Id. Dan ini didukung oleh hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu muttafaqun alaih, yang meriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah ditugasi oleh Nabi menjadi petugas pemerintah. Tugasnya adalah menjaga kurma-kurma zakat fitr yang telah dikumpulkan oleh pemerintah. Pada hadis itu diberitakan pada malam hari datang seorang pria jelmaan setan mencuri kurma, ditangkap oleh dia menjelma jadi orang, jadi pria. Padahal itu jelmaan setan, asalnya setan dia. Menjelma jadi manusia, pria. Mencuri harta zakat fitr yang dikumpulkan oleh penguasa yang pemerintah, minta Nabi Sallam yang di sebagai petugas penjaganya zaman Abu Hurairah. Ditangkap oleh Abu Hurairah ketika dia mencuri kurma. Kemudian jelmaan setan tadi nego kepada Abu Hurairah mengatakan, saya ini orang miskin, saya punya keluarga miskin di belakang. Artinya apa? Berarti berhak. Kalau orang miskin berhak, dia mengaku dia miskin, keluarganya miskin, dia butuh. Maka Abu Hurairah berinisiatif meskipun tidak minta izin dulu kepada Nabi, tapi di akhir hadis dia tidak disalahkan, artinya dibenarkan. Akhirnya dia loloskan, dia bawa kurma itu karena dia mengaku butuh, miskin. Bisa dipahami? Berarti dia ngambil, dia posisinya selaku fakir miskin sudah mengambil jatah zakat fitr. Ya, sesuai pengakuannya. Abu Hurairah tidak tahu ini kalau ternyata itu jelmaan setan. Malam kedua datang lagi, mencuri lagi. Ditangkap lagi oleh Abu Hurairah. Lagi-lagi dia mengaku, saya miskin, di belakang saya punya keluarga miskin, butuh. Diloloskan lagi. Ini saya keburirah, karena dia mengaku butuh, ya, dibiarkan. Belum tahu dia kalau ini saya. Malam ketiga, datang lagi orang yang sama dari tadi, mencuri lagi, ditangkap lagi oleh Hurairah. Ya. Kali ini Abu Hurairah tidak melepaskan. Ya. Di Abu Hurairah sudah bertekad akan membawanya menghadap kepada Nabi. Tiba-tiba jelmaan setan itu mengatakan kepada Abu Hurairah, jika saya dibebaskan, saya akan memberi hadiah. Ya. Yaitu saya akan memberi ilmu rahasia tentang setan, apa yang ditakuti oleh setan. Akhirnya terjadi kesepakatan, jika itu diajarkan kepada Abu Hurairah maka dilepas. Kata dia, sebelum tidur baca ayat kursi, maka setan tidak akan berani mendekat. Akhirnya dilepaskan oleh Abu Hurairah, bawa kurma itu. Kemudian Abu Hurairah menyampaikan peristiwa itu kepada Nabi Alaihissalam. Abu Hurairah menceritakannya, Nabi mengatakan, "Shadaqaka wa huwa kadzub." Setan itu telah berkata jujur kepadamu terkait ilmu, maka lama dari sebelum tidur baca ayat kursi. Padahal aslinya setan itu adalah pendusta. Artinya namanya pendusta juga kadang-kadang bisa jujur. Nah, tapi ini sekarang kita mengetahui dia jujur karena Nabi yang mengatakan bahwa apa yang disampaikan itu benar. Jika kita tidak punya dalil untuk yang menunjukkan kejujuran dia, asalnya dia dusta, jangan percaya. Nah, jangan percaya. Ya, makanya jangan percaya. Terkadang ada orang meruqyah, orang yang kerasukan, diajak bicara jinnya begini yang membuat saya sakit, yang mengirit ini namanya ini. Jangan percaya, itu adu domba, kedua pendusta. Jangan percaya, tidak boleh percaya. Ruqyah saja sampai keluar, jangan coba-coba percaya, nanti diperalat oleh dia itu domba oleh dia. Ya, karena dia mengatakan asalnya pendusta, tidak dipercaya. Hanya saja yang kali ini dia benar. Ini Nabi yang mengatakan, jika tidak dalil tidak bisa kita percaya. Ya kan? Sekarang kembali ke pembahasan kita sekarang. Apa yang bisa kita petik di sini terkait dengan memajukan pembayaran zakat dan penjelasan bagi miskin? Berapa malam itu terjadi? 3 malam, ya kan? Dan diberikan oleh Abu Hurairah kepadanya dengan asumsi bahwa dia fakir miskin yang butuh. Berarti 3 hari sebelum Id sudah boleh diterima oleh fakir miskin berdasarkan hadis. Oleh karena itu muncul riwayat lain dari Ahmad membolehkan diserahkan ke fakir miskin 3 hari sebelum Id, dan ini lebih kuat daripada yang membatasi 2 hari tadi. Bisa dipahami. Jadi bisa kita majukan 3 hari sebelum Id, ya, jangan lebih dari itu. Yang lebih dari itu, Allah wa'alam. Dan salah satu imam fuqaha Hanabila bernama Ibnu Aqil, ya, ini imam fuqaha Hanabila masyhur terkenal, Ibnu Aqil. Dia menjelaskan bahwa ketika penyerahan zakat fitr kepada fakir miskin dimajukan 3 hari sebelumnya, 2 hari sebelumnya, ya, yang pendapat kita pilih 3 hari sebelumnya atau sehari sebelumnya, itu tidak membatalkan maksud dan tujuan zakatul fitr. Apa tujuannya? Makanan buat fakir miskin agar di malam Id dan di hari Id mereka tidak bersedih. Ya, orang-orang kaum muslimin mereka berpesta makan, ada makanan yang mereka santap sementara mereka tidak. Nah, dengan adanya zakatul fitr yang di salurkan sampai kepada mereka, ada yang mereka makan sehingga ikut bergembira. Jika dimajukan 2 hari sehari sebelumnya, 2 hari sebelumnya, maka itu tidak membatalkan maksud karena biasanya masih ada yang tersisa untuk malam ini dan hari ini, meskipun dia sudah makan sehari sebelumnya atau 2 hari sebelumnya ataupun 3 hari sebelumnya, tidak masalah. Syarifan. Nah, terakhir tadi apa? Distribusinya. Ini juga ada khilaf di kalangan ulama. Ada sebagian ulama menyamakan distribusi zakat fitr sama dengan zakat mal. Ada yang menetapkan 8 golongan yang disebutkan dalam surat At-Taubah. Fakir, miskin, ya, orang yang terlilit utang, kemudian ini algoritmin, ya, musafir yang dalam safarnya terputus bekalnya, kehabisan bekal, biaya untuk pulang. Maka itu bahkan dibantu dari kita kembang untuk bisa pulang. Dan yang lainnya dari 8 golongan yang disebutkan, ditetapkan dalam surat At-Taubah, dan bukan waktunya kita membahas itu sekarang, hanya isyarat. Ini untuk zakat mal. Ya. Sebagian ulama menyamakan zakat fitr sama dengan zakat mal. Disalurkan distribusinya untuk 8 golongan itu. Yang jelas tidak ada di antara tidak ada di antara 8 golongan itu kata ulama, meskipun zakat mal, tidak ada di antara 8 golongan itu yang maknanya adalah zakat mal disalurkan untuk pembangunan masjid, pembangunan madrasah, itu tidak bisa. Nah, karena itu golongan orang yang berhak mendapatkan, fakir, miskin, orang yang terlilit utang, musafir yang terputus bekalnya dia dalam safar, tidak bisa pulang, ya, dan yang lainnya, golongan itu yang harus dapat. Adapun disalurkan untuk pembangunan masjid, madrasah, maka itu salah penyaluran. Nah, ini butuh dipahami. Nah, pendapat yang kedua mengatakan zakat fitr beda dengan zakat mal. Tidak bisa dikiaskan. Buktinya, zakat mal yang diwajibkan bayar zakat mal orang kaya yang punya nisab. Sementara zakat fitrah tidak dipersyaratkan, yang terkena kewajiban zakat fitrah itu bukan orang kaya. Tidak dipersyaratkan haruskah kaya punya nisab, tidak. Tetapi yang penting dia mampu punya kelebihan harta dari kebutuhan darurat, primer dan nafkah wajibnya untuk malam id dan hari id, dia bersama keluarga, kelebihannya wajib dia bayar. Beda kan? Dua perkara yang berbeda tidak bisa dikias. Apalagi dalam hal ini telah datang hadis Ibnu Abbas riwayat Abi Dawud tadi, dan itu sahih riwayat Al-Albani. Nabi mengatakan bahwa zakat fitrah itu rukmatan lil masjid, telah ditegaskan dalam rangka sebagai makanan untuk fakir miskin. Oleh karena itu pendapat yang kedua mengatakan khusus untuk fakir miskin. Wallahu a'lam, ada khilaf di antara ulama ini dua pendapat ini tadi. Adapun kami pribadi, ya, memilih meyakini pendapat yang mengatakan khusus untuk fakir miskin. Wallahu a'lam. Ini khilaf yang ada, ya, dan ada hal-hal yang sebenarnya ini dibahas lebih lengkap pada pembahasan penyaluran disebut zakat mal. Kami hanya memberi syarat sebagiannya, kan ada golongan-golongan yang tidak berhak meskipun dia fakir miskin, tapi tidak boleh kita beri zakat fitr kita. Misalkan dia adalah keluarga kita yang sebenarnya kita wajib menafkahi dia. Kita wajib menafkahi dia. Dia fakir miskin memang, dan keluarga kita. Dan kita sebenarnya terkena kewajiban dalam syariat untuk menafkahi dia. Apa kriterianya? Kriterianya, apabila keluarga kita itu meninggal, kita dapat warisan darinya. Apabila keluarga kita itu meninggal, kita termasuk ahli warisnya. Ya. Ahli waris yang berhak dapat warisan dari harta yang dia tinggalkan, maka selama hidupnya jika demikian kita wajib menafkahi dia. Karena seandainya dia meninggal punya harta, kita termasuk ahli warisnya. Dengan demikian ketika dia hidup kita wajib menafkahi dia. Dipahami? Maka kita tidak boleh menyalurkan zakat fitrah kita ke dia, kita berikan ke dia, karena itu sama saja pengganti nafkah, menggugurkan kewajiban nafkah kita kepada dia, kita ganti dengan zakat fitrah, ya tidak boleh. Nah, ya, ini di antara hal yang penting diperhatikan. Juga tidak boleh diberikan kepada fakir miskin dari kalangan orang kafir, karena ya ini adalah perkara wajib. Zakat fitrah ini wajib dan tidak boleh diberikan kepada fakir miskin yang kafir. Beda dengan penyaluran apa? Daging kurban, karena daging kurban yang benar hanya mustahab. Penyembelian kurban Idul Adha yang benar itu hanya sunnah mustahab. Oleh karena itu boleh diberikan kepada fakir miskin, orang kafir, ya, yang muslim boleh. Adapun yang sifatnya wajib seperti zakat fitrah tidak boleh, khusus untuk kaum muslim. Ya. Tidak boleh juga dia kali, direkayasa. dijadikan sebagai pelunas utang. Misalkan orang itu punya utang kepada kita, ya sudah saya berikan zakat fitr ini atau zakat mal ini ke dia, ya sebagai pelunas utangnya, sudah utangmu lunas. Nah, tidak ada nih keluarga zakat, atau dia niatkan, ya untuk itu, ataukah dia persyaratkan ketika dia berikan dipersyaratkan kembalikan lagi sebagai pembayar utang. Ataukah dia niatkan ketika diberikan agar dia gunakan untuk bayar utangnya, ini tidak boleh. Jadi kalau orang itu punya utang kepada kita, boleh-boleh saja kita berikan zakat fitr, tapi jangan coba-coba persyaratkan bahwa dia harus gunakan bayar utang, atau jangan juga coba-coba niatkan untuk dia gunakan membayar utangnya kepada kita. Berikan saja begitu supaya itu adalah orang yang berhak. Difahami? Baik, mungkin ini akhir pembahasan. Nah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah.